Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, pada kesempatan kali ini menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Kalau Tafsir Al-Misbah tentunya bersama dengan Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bintang tamu kita di kesempatan kali ini ada Caca Frederika. Assalamualaikum Caca. Dan mamanya Caca, Tante Hera. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan. Silahkan nanti bertanya langsung kepada Pak Quraish yang berhubungan dengan surah yang kita informasikan ataupun apa saja, terserah ya. Jangan sulit-sulit. Kapan lagi ketemu Pak Quraish ya? Langsung. Baik, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Mu'minun dimulai dari ayat ke-51 yang menceritakan tentang agama Islam yang dibawa oleh para nabi. Silahkan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu shalihan, inni bima ta'maluna 'alim. Wahai para rasul, kita berhenti sejenak. Sewaktu Al-Quran turun, rasul itu hanya Nabi Muhammad. Tapi kenapa ayat ini berkata, wahai para rasul? Ini untuk mengisyaratkan bahwa semua nabi dan rasul yang diutus Allah itu menyampaikan prinsip-prinsip ajaran agama yang sama. Semua menyampaikan bahwa pencipta alam raya ini adalah Dia yang Maha Esa. Semua menyampaikan bahwa ada hari pembalasan, hari kemudian. Semua mengajarkan ibadah. Semua mengajarkan sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Walaupun bisa rincian dari ibadah itu berbeda-beda, tapi prinsipnya sama. Semua mengajarkan akhlak yang baik dan sebagainya. Sehingga di sini dikatakanlah, wahai para rasul. Salah satu yang juga sama yang berkaitan dengan rasul itu adalah bahwa mereka semua adalah manusia. Dan kalau sudah manusia, tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok, baik fisik maupun psikis. Masyarakat Mekah, sewaktu Nabi Muhammad diutus dan menyampaikan bahwa saya adalah Rasul Allah, mereka itu merasa aneh. Mestinya, kata mereka, Rasul itu tidak makan. Mestinya Rasul itu malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum. Mestinya Rasul itu tidak masuk pasar. Maka di sini untuk menyatakan bahwa semua rasul itu manusia dan semua mereka diperintahkan untuk makan, makanlah yang baik-baik atau thayyibat. Kita berhenti dulu melihat. Jika demikian, agama-agama tidak hanya menekankan perlunya mengisi jiwa, tetapi juga mensejahterakan jasmani. Kalau Nabi bersabda, sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu. Innal ibadanika alaika hak. Jadi jangan tidak jaga kesehatan, jangan tidak makan, tapi makanlah yang baik-baik. Apa yang dinamakan makanan yang baik itu? Makanan yang baik itu ada diisyaratkan oleh Al-Quran adalah yang sesuai selera, yang lezat tetapi berdampak baik. Jangan hanya yang lezat tapi dampaknya tidak baik. Karena itu juga, karena sesuai selera, ada pesan, jangan makan asal makan. Jangan makan yang tidak sesuai selera kamu. Tidak usah cela makanannya, udah biar aja, oh saya nggak makan. Ya, thayyibat yang baik-baik itu juga adalah yang proporsional. Bayi punya makanan khusus. Orang sehat punya makanan khusus. Orang sakit, yang sakit gula, jangan makan gula. Itu baru proporsional. Proporsional dalam kadarnya. Nah, baru dia katakan, lanjutan ayat ini mengatakan, wa'malu shalihan. Dan lakukanlah kegiatan-kegiatan yang baik. Ada hubungan antara makanan dan kegiatan. Makanlah yang baik, dan dampak atau potensi yang diperoleh dari makanan itu gunakan untuk kebaikan. Saya kira itu. Oh, baik, ya. Ya, kita tahan dulu sampai ini, Pak Quraish, ya. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Ini menarik karena kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan keseharian kita. Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Apa namanya? Kita bineka, tetapi dalam ini yang dikehendaki oleh ayat ini. Biarkan yang mau menganut agama Kristen silakan. Yang ini karena prinsip dasarnya itu semua menghendaki kedamaian. Baik, kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Kita masih membahas mengenai surah Al-Mu'minun, ya. Tadi Pak Quraish pada segmen sebelumnya mengatakan bahwa dalam Islam ajaran-ajaran yang diajarkan begitu luar biasa, termasuk bahkan saat kita memilih makanan, ya, pilihlah makanan yang sesuai porsi dan yang kita sukai. Bisa kita lanjutkan, Pak Quraish? Yang kita sukai asal halal. Asal halal. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Seluruh nabi, seluruh rasul membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsipnya sama. Jika demikian, umat ini, umat semua nabi-nabi ini adalah satu umat. Semua bertuhan Allah Subhanahu wa taala, semua mendambakan kedamaian, semua patuh kepadanya, semua melaksanakan ajaran-ajaran di dunia. Haji umat ummatun wahidah wa ana rabbukum. Saya adalah Tuhan kamu semua. Maka bertakwalah kepadaku. Tetapi, kita lihat nih sekarang. Fataqatta'u amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tapi penganut agama-agama ini ada yang menyimpang. Ada sesuatu yang utuh, mereka masing-masing ingin merebutnya, sehingga yang utuh ini tercabik-cabik. Apa yang tercabik yang telah berada di tangan mereka ini, mereka berbangga dengannya. Maksudnya bagaimana? Oke, mari kita lihat. Kita ambil contoh deh. Iya. Kita katakanlah di Indonesia, kita satu bangsa. Ada enggak kelompok-kelompok di sini? Banyak. Terlihat dan tidak terlihat. Bagus. Kita ambil yang kecil dulu ini. Soalnya kelompok-kelompok. Masing-masing mau merebut sesuai apa yang disukai. Setelah merebutnya, menganggap hanya dia yang benar. Anda salah. Nah, ini mereka mengambil sesuatu ini yang sebenarnya utuh dari Allah. Tapi mereka merebut sehingga tercabik-cabik apa yang tadinya satu. Dan apa yang ada di tangan mereka yang mereka cabik itu, mereka berbangga dengannya. Kalau istilah ayat ini, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Hizb itu dalam bahasa Arab modern artinya partai. Sebenarnya partai itu kelompok orang-orang yang memiliki ide yang sama, yang ingin memperjuangkan sesuatu yang sama. Itu hizb, kelompok orang. Setiap, kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, setiap partai menganggap dirinya yang benar, yang lain salah. Setiap golongan. Nah, ini keliru. Dalam pandangan agama, persatuan itu perlu. Tetapi ada hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang juga kita harus membenarkan adanya perbedaan. Karena Tuhan menghendaki perbedaan itu. Di ayat lain ada dikatakan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, kamu dijadikan satu. Yeah, yeah. Tapi Tuhan tidak menghendaki. sehingga saya punya pikiran, Anda bisa jadi punya pikiran yang lain. Di alam raya ini keragaman itu banyak. Gunung aja beragam, tumbuhan beragam, manusia beragam, bahasa beragam. Kalau Anda ingin memaksakan sesuatu yang mestinya dibolehkan untuk beragam, lantas Anda ingin memaksakannya harus seperti ini, kacau bumi. Kalau seorang Muslim ingin memaksakan semua harus masuk Islam, kacau. Ya loh, jangan paksa orang. Lakum dinukum waliyadin. Kalau kita sebagai bangsa misalnya mau memaksakan, karena di Indonesia ini penduduk Jawa banyak, ya kan? Mayoritas harus berbahasa Jawa semuanya. Kacau. Kita hidup kita bineka, tetapi dalam ini yang dikehendaki oleh ayat ini. Biarkan yang mau menganut agama Kristen silakan. Nah ini karena prinsip dasarnya itu semua menghendaki kedamaian, ya kan? Ya betul. Tetapi bisa jadi ada penafsiran yang diberikan oleh setiap ini sehingga penafsirannya menyeleweng. Kita dalam ajaran agama misalnya, kalau ada orang Islam lantas berkata ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, bisa kan? Iya. Kita berkata tidak dong. Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Ya toh? Kita umat Islam, misalnya, ada yang berkata, oh di dalam Quran ini ada salahnya. Ada nggak yang berkata begitu? Ada ya. Ada. Ya ada kan. Nah, ini yang kita anggap ini melanggar. Iya. Ini menyeleweng. Tetapi bahwa bisa terjadi perbedaan-perbedaan akibat perbedaan penafsiran, kita harus toleransi asal tidak menentang prinsip. Ya, misalnya kita ambil sekarang, misal salat subuh itu pakai kunut atau tidak? Bisa ya, bisa tidak. Bisa tidak. Ya kan? Penting 2 rakaat. Yang penting harus 2 rakaat. Jangan salat subuh jadi 3 rakaat. Ya, ya. Gitu. Ya kan? Jadi ada perbedaan-perbedaan yang kita harus bisa toleransi. Jangan paksa orang. Karena tujuannya semuanya sudah sesuai dengan prinsip, sudah sholat. Sholat itu pakai bismillah atau tidak? Pakai. Ada yang bilang tidak wajib pakai bismillah. Oh ya? Ya gimana? Oh. Kalau Anda ke Mekah, orang? Alhamdulillah langsung kan. Boleh jadi dia rahasiakan dalam arti kata tidak sebut dengan nyata. Ya. Oh. Jadi ada perbedaan kita toleransi deh. Jangan terlalu kaku. Saya sering berkata dalam konteks rincian ajaran agama, Allah tidak bertanya 5 + 5 berapa. Karena jawabannya cuma 1. Ya. 10. Allah bertanya 10 berapa tambah berapa? 1 + 9, 2 + 8, 6 + 4. Ada banyak tapi hasilnya sama. Ya, atau seperti ke pesta, tuan rumahnya kaya raya, dia hidangkan banyak makanan. Apapun yang Anda makan silahkan, walaupun kita berbeda. Saya ambil kopi, Anda ambil teh, itu ambil minuman dingin. Ambil puding. Tuan rumah senang, apapun walaupun berbeda-beda. Asal jangan ke rumahnya ambil dari kulkasnya. Kan tidak dihidangkan. Iya. Itu saya kira ini yang ingin dipesankan oleh ayat kita. Ini. Kita break dulu kalau begitu. Baik. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Menarik pembahasannya, menarik sekali informasi dan ilmu yang bisa Anda dapatkan bersama acara ini. Jangan kemana-mana. Apa maknanya ini? Dia nafkahkan hartanya, dia takut jangan sampai tidak diterima Tuhan. Jangan sampai dia pamrih. Ada orang nafkahkan hartanya, saya sudah dapat ini. Iya. Ya kan? Dia menafkahkan hartanya, dia beribadah disertai dengan rasa takut. Jangan sampai ibadahnya tidak diterima Tuhan. Itu sebabnya ada riwayat Nabi bersabda, semua manusia merugi dan celaka, kecuali yang beramal. Ya. Semua yang beramal celaka, kecuali yang beramal soleh. semua yang beramal soleh. Indah sekali pembahasan kita di Tafsir Al-Misbah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda terus bersama dengan kami. Pada segmen sebelumnya, Pak Quraish menjelaskan tentang perbedaan dalam Islam, dalam agama. Itu adalah sebuah hal yang wajar, sebuah hal yang diperbolehkan oleh Allah asal tidak keluar dari prinsip. Karena pada dasarnya, semua Nabi dan Rasul itu mengajarkan hal yang sama. Seperti apa kelanjutannya? Silakan Pak Quraish. Baik. Jadi ayat yang lalu kita ini menggambarkan orang-orang yang telah menyimpang dari ajaran agama sehingga mempersalahkan yang lain, padahal seharusnya tidak demikian. Ini berjalan. Ayat berikutnya itu berkata, wahai Nabi Muhammad, biarkan saja mereka fi ghamratihim. Saya gambarkan ghamrah. Ghamrah itu sesuatu yang merusak, karena itu banjir. Banjir yang datang, yang merusak sekian banyak, itu dinamai ghamrah. Orang-orang ini berada di dalam kebodohan, kelengahan, yang mengakibatkan mereka fanatik, buta, fanatik buta, sehingga sebenarnya merusak diri mereka sendiri. Ya, merusak diri mereka sendiri. Nah, di sini dikatakan, biarkanlah mereka dalam kebodohan mereka yang menyeret mereka kepada kerusakan, biarkan itu demikian sampai batas waktu tertentu. Kapan batasnya itu? Paling tidak kita katakan sampai hari kiamat mereka akan menyesal, atau sampai datang kebenaran kepada mereka sehingga mereka insaf mau kembali untuk bersatu sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Biasanya orang-orang yang semacam ini, biasanya orang-orang semacam ini memiliki harta yang banyak. Dia karena itu kekuatan dia di sana. Maka apa kata ini kalau demikian? Apakah mereka menduga bahwa kami menganugerahkan kepada mereka banyak harta dan juga banyak anak-anak? Apakah mereka menduga bahwa itu menandakan bahwa kami bergegas pula menjadikan mereka mendapatkan kebajikan yang banyak? Apa maknanya? Jangan pernah menduga harta atau anak atau kedudukan tanda cinta Allah kepada seseorang. Boleh jadi harta diulur supaya Anda diulur nanti satu ketika terjatuh. Ujiannya. Iya, jangan menduga, kata ayat ini. Anak-anak yang tampan, yang pandai, harta yang banyak, itu tanda cinta Allah kepada seseorang. Tidak, bukan. Bisa jadi bukan itu tanda cinta. Tanda cintanya apa? Tanda cintanya Anda diberi petunjuk kepada kebenaran. Tanda cintanya sukses yang Anda raih karena Anda yakin bahwa itu bersumber dari Tuhan. Baru dikatakan di sini lanjutannya, orang-orang yang kagum kepada Tuhan dan selalu berhati-hati dalam kegiatannya, dan orang-orang yang selalu percaya kepada tanda ayat-ayat Allah, baik Al-Quran maupun yang terbentang di alam raya ini, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan dia takut. Apa maknanya ini? Dia nafkahkan hartanya, dia takut jangan sampai tidak diterima Tuhan. Jangan sampai dia pamrih. Ada orang nafkahkan hartanya, oh saya sudah dapat. Ya kan? Dia menafkahkan hartanya, dia beribadah disertai dengan rasa takut. Jangan sampai ibadahnya tidak diterima Tuhan. Itu sebabnya ada riwayat Nabi bersabda, semua manusia merugi dan celaka, kecuali yang beramal. Semua yang beramal celaka, kecuali yang beramal soleh. Semua yang beramal soleh celaka, kecuali yang tulus. Yang tulus pun dalam keraguan. Karena apa? Anda tidak yakin bahwa di tengah-tengah atau di celah ketulusan Anda, datang setan menjadikan Anda pembersih. Jadi ini mereka itu sewaktu menafkahkan hartanya, mereka dalam keadaan takut. Mudah-mudahan Allah terima. Dan mereka selalu kembali kepada Tuhannya. Mereka itulah yang yusari'u, berlomba, bergegas. Jadi seakan-akan kalau berlomba itu ada dua yang lain. Oh, ini buat baik, saya juga mau buat baik, saya mau lebih baik dari dia. Berlomba di dalam aneka kebaikan. Jadi jangan letakkan telur Anda di satu keranjang. Buatlah aneka kebaikan. Sedekah, mengajar, akhlak baik. Mereka itulah yang berlomba di dalam kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang menang dalam perlombaan. Saya kira itu ayat itu. Baik, Pak Quraish, kita langsung berikan kesempatan kalau begitu. Caca atau? Oh, ngomong dulu ya. Pak Quraish, dalam surat Al-Minun ayat 52, kan dikatakan artinya bahwa Islam itu agama untuk semua. Maka Allah bersabda bahwa akulah Tuhanmu. Sementara yang kita ketahui adalah banyak sekali agama-agama yang lain. Bagaimana menurut Pak Quraish? Bagus. Memang Allah menyatakan di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Ya. Sesungguhnya agama yang diridai Tuhan itu adalah Islam. Tetapi kita harus tahu bahwa Islam itu bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu dalam pengertian agama, bukan pengertian sosiologis. Kristen itu berbeda dengan Islam. Orang Kristen tidak mau dinamai Muslim. Iya. Anda mau dinamai Kristen? Tidak. Tidak. Nah, itu secara sosiologis. Dalam pandangan masyarakat. Tapi dalam pandangan Allah, nabi-nabi yang diutusnya itu semua membawa ajaran Islam. Hanya dia Nabi menggambarkan, kami ini membangun satu bangunan. Setiap Nabi meletakkan bata di bangunannya. Yang terakhir bangunan sudah hampir selesai, kurang satu bata. Saya datang menyempurnakannya. Rumah ini adalah rumah Islam. Nah, itu juga sebabnya Nabi bersabda, sebenarnya Nabi-Nabi itu bersaudara. Bapaknya satu, ibunya beda-beda. Sumber ajaran ini Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi yang membawanya ini berbeda-beda ibunya, dalam arti masyarakat yang dijumpainya berbeda-beda, sehingga Tuhan menyesuaikan ajaran itu sesuai dengan perkembangan setiap masyarakat. Jadi semua Islam itu satu penafsiran. Penafsiran yang lain begini, Islam itu adalah penyerahan diri kepada Allah. Semua agama yang direstui Allah itu intinya adalah penyerahan diri kepada Allah. Kita pernah uraikan di sini, penyerahan diri dengan akalnya, penyerahan diri dengan jiwanya, penyerahan diri dengan, itu agama yang diterima Allah. Jadi karena itu sebenarnya agama-agama ini yang diturunkan Allah itu satu. Iya. Iya. Kalau ada yang berbeda, itu karena kebutuhan masyarakat yang berbeda. Atau kalau ada yang berbeda karena telah terjadi penyelewengan, penyimpangan dari ajaran itu. Oke. Setelah ini Caca yang bertanya ya. Caca serius banget dengerinnya sampai mengerenyit begitu. Tenang Caca, abis ini bisa bertanya juga. Mudah-mudahan pertanyaan Caca juga mewakili pertanyaan Anda yang tidak bisa langsung bertanya kepada Pak Quraish Shihab. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kalau dalam rinciannya, kita lihat argumentasinya. Ya, sekarang misalkan kita ini ada orang-orang yang dinamai kaum liberal. Bagus lah. Dia berusaha menafsirkan Al-Quran ini sesuai dengan perkembangan masa. Itu boleh-boleh aja, tapi kita mau lihat penafsirannya gimana. Apakah penafsirannya berkata di Quran ini sudah ada yang ketinggalan zaman? Di Quran ini hanya sesuai untuk masa lalu, masa kini kita harus ubah. Nah, itu kalau saya tidak bisa terima itu. Karena saya yakin bahwa Al-Quran ini firman Allah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Nah, tapi kalau Anda mau menafsirkan yang berbeda dengan penafsiran orang dulu, tidak ada masalah. Asal sesuai dengan kaedah-kaedah penafsiran. Tafsir Al-Misbah berlanjut lagi bersama Pak Quraish Shihab dan juga saya Hilbram Dunar. Sekarang Caca yang akan bertanya langsung kepada Pak Quraish. Silahkan, Caca. Pak Quraish, saya dari tadi dengerin penafsiran Pak Quraish, senang banget ya gitu, karena kan kita jadi memandang Islam dengan cara yang terbuka gitu, pakai logika gitu, dan bertoleransi. Dan kalau misalkan pada saat zaman seperti sekarang ini kan banyak sekali dalam tanda kutip oknum-oknum yang memang sengaja membuat Islam itu menjadi terpecah belah gitu. Dan sebenarnya kita sendiri sebagai Muslim kadang-kadang juga tanpa kita sadari kita tuh menjadi objek sesuatu tersebut gitu, yang kita jadi kayak kita justru memusuhi sesama Muslim yang lain gitu, karena kayak dari cara sholatnya, ih kok dia gini sih, ih kok dia gini, ih harusnya nggak boleh ini ya, harusnya gini gitu. Padahal mazhab-mazhab itu kan tidak ada di Al-Quran. Mazhab itu kan sesuatu yang dari hasil pemikiran manusia gitu. Tapi kan seperti yang tadi Pak Quraish bilang, sholat subuh yang penting 2 rakaat, jangan jadi 3 rakaat gitu. Berarti kan kita harus bertoleransi. Tapi masih ada orang-orang yang istilahnya masih tertutup lah, kayak gak bisa pokoknya harus gini, pakai harus gini gitu. Bagaimana kadang-kadang kalau ketika saya bertemu dengan kelompok atau orang-orang seperti itu, bagaimana saya harus menjelaskan bahwa ya kita harus bertoleransi gitu. Ya. Bagaimana harus menjelaskan? Ini yang susah. Kita sudah menjelaskan hatinya tertutup, pikirannya tertutup. Dia hanya, biasanya itu hanya menganggap dirinya yang benar. Iya. Sehingga tidak terbuka hatinya atau pikirannya untuk mendengar dari orang lain. Orang-orang yang semacam ini biasanya hanya membaca satu buku. Padahal sebenarnya ada buku lain yang juga penulisnya memiliki otoritas, dia tidak tahu. Jadi dianggap, oh ini buku ini berkata begini. Boleh jadi dia berkata, Imam Syafi'i udah berkata begini. Bagaimana Imam Malik? Bagaimana Imam Ahmad? Bagaimana ini? Bagaimana orang-orang pandai yang memenuhi persyaratan yang baru hidup masa ini? Boleh jadi berbeda. Karena apa? Kita lihat, penafsiran itu adalah hasil pemikiran manusia. Ya kan? Pemikiran itu dipengaruhi oleh banyak hal. Dipengaruhi oleh perkembangan ilmu. Dipengaruhi oleh lingkungan. Dipengaruhi oleh kecenderungan seseorang. Al-Quran ini ekonom bisa menafsirkannya sesuai dengan kecenderungan hatinya. Yeah. Itu kita ambil contoh. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari 'alaq. Dokter punya penafsiran yang berbeda dengan sosiolog. Dokter berkata alat itu adalah sesuatu yang berdempet di dinding rahim. Sosiolog berkata Allah menciptakan manusia itu adalah makhluk yang ketergantungan, makhluk sosial. Anda harus tergantung pada yang lain. Yang lain jadi beda-beda. Kita harus tuh, oke deh, Anda benar, ini benar, ini benar. Atau paling tidak kita berkata pendapat saya benar tapi mungkin salah. Pendapat mungkin Anda salah tapi mungkin benar. Atau kita berkata, kita semua benar. Sama dengan seorang yang ditanya, gajah itu bagaimana? Besar. Besar. Ya. Dia jawab, dia berbelalai. Berbelalai, iya. Dia besar. Iya. Dia punya taring. Ada. Iya kan? Semua benar. Semua menggambarkan satu aspek. Iya. Sulit menggambarkan semuanya. Jadi kalau Anda sudah menggambarkan satu aspek, Anda bisa jadi benar. Ini aspeknya benar. Nah, tapi ini dia nggak mau. Pokoknya kalau Anda jawab bahwa gajah itu berbelalai, iya. Anda jawab punya taring, enggak. Enggak. Karena dilihat dari samping. Nah, iya, gajah kan dilihat dari samping. Iya. Dilihat dari samping. Saya kira itu ya, jadi kita harus, bijak, yeah. Kita harus bijak, kita harus memiliki wawasan yang luas. Kita harus tahu bahwa tujuan agama ini adalah melahirkan kedamaian, ketentraman, keharmonisan hubungan di antar sesama. Amin. Tadi menyambung dari pertanyaan Caca, Pak Kurais. Tadi Pak Kurais mengatakan bahwa ada juga pemikiran-pemikiran dari mereka-mereka yang lahir sekarang, masa kini. Nah, pertanyaan saya, seberapa fleksibel Islam disesuaikan dengan keadaan masa kini dibanding masa lalu, Pak Kurais? Apakah bisa berubah? Apakah bisa bergerak? Prinsip-prinsipnya tidak bisa berubah. Ya. Kalau dalam rinciannya, kita lihat argumentasinya. Sekarang misalkan kita ini ada orang-orang yang dinamai kaum liberal. Bagus lah. Dia berusaha menafsirkan Al-Qur'an ini sesuai dengan perkembangan masa. Itu boleh-boleh aja, tapi kita mau lihat penafsirannya gimana. Apakah penafsirannya berkata di Qur'an ini sudah ada yang ketinggalan zaman? Di Qur'an ini hanya sesuai untuk masa lalu, masa kini kita harus ubah. Nah, itu kalau saya tidak bisa terima itu. Karena saya yakin bahwa Al-Qur'an ini firman Allah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Nah, tapi kalau Anda mau menafsirkan yang berbeda dengan penafsiran orang dulu, tidak ada masalah. Asal sesuai dengan kaedah-kaedah penafsiran. Jangan tafsirkan ini bukan dengan bahasa Arab. Anda ada dalam Al-Qur'an ada dikatakan teman as-sahibi fil jambi. Itu artikan sahabatnya yang ada di Jambi. Bahasa Arab. Sahibi fil jambi itu bisa diartikan istri. Karena dia sahabat Anda yang berada selalu di samping Anda. Bisa juga diartikan sahabat Anda yang tetangga Anda. Jangan lantas pakai di Jambi. Oke, baik Caca atau Mama Hera mau bertanya lagi? Silakan berikutnya. Ada satu lagi Pak Kurais. Ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa angka 13 itu adalah sumber sial. Sial atau musibah. Itu bagaimana? Oke, kita tahan dulu pertanyaannya, cukup unik ya Pak Kurais ya. Seperti apa jawabannya? Apakah angka 13 membawa musibah dilihat dari sudut pandang Islam? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tidak ada itu. Islam menginginkan kita menanamkan optimisme dalam diri kita. Sehingga Nabi senang beroptimisme. Oh, itu si A datang. Siapa namanya? Sahal, mudah. Oh, mudah urusan kita. Oh, itu apa namanya? Itu si B ada. Bagaimana si B ini? Sukses. Lebih baik kita menanamkan optimisme ketimbang menanamkan pesimisme. Baik, seperti apa jawaban Pak Kurais pertanyaan dari Mama Hera tadi? Apakah 13 merupakan angka musibah atau angka sial? Lalu bagaimana melihatnya, Pak Kurais? Ya. Saya ingin tanya dulu, adakah angka 13 yang melahirkan keuntungan? Ada orang punya anak 13 orang, pandai-pandai semua. Yeah. Kenapa 13-nya di sini menguntungkan? Yeah. Jadi bukan faktor angka sebenarnya. Pernyataan bahwa sial itu adalah pengalaman seseorang. Dia begini, karena ini. Bukan karena itu Al-Quran berkata, qa'irukum ma'akum. Kesialan yang kamu anggap kesialan itu sebenarnya bersumber dari dirimu. Percaya? 13 begini, ada yang dinamai kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu Anda harus cerdas di dalam menilai sesuatu yang Anda nilai sial atau mujur dan lain-lain sebagainya. Saya beri contoh, ada orang percaya bahwa kalau nabrak kucing, iya, siap. Bagaimana cara menghilangkan siap? Harus dikubur, kata kucing. Nah, kenapa kalau dia tabrak orang, dia lari? Ya, kan? Karena panjang. Dia tidak menganggap bahwa tabrak orang siap, dianggap ini orang bodoh. Jadi tidak ada. Nabi berkata, tidak ada kesialan itu. Dulu masyarakat Arab yang musyrik ini, kalau mau berangkat, dia ambil burung, dia lepas. Kalau ke kanan, oh ini saya boleh berangkat. Kalau ke kiri, ini sial. Dulu mereka menyatakan kepada para nabi, gara-gara kamu, maka kami sial. Tidak ada itu. Islam menginginkan kita menanamkan optimisme dalam diri kita. Sehingga Nabi senang beroptimisme. Oh, itu si A datang. Siapa namanya? Sahal, mudah. Oh, mudah urusan kita. Oh, itu apa namanya? Itu si B ada. Bagaimana si B ini? Sukses. Lebih baik kita menanamkan optimisme ketimbang menanamkan pesimisme. Jadi, dan sekarang masih ada itu, ada lift yang tidak ada angka 13 banyak, dan angka 4 juga. Tapi ada juga yang ada angka 13 nya ada lift yang masih ada tingkat 13 nya tidak juga. Saya tidak pernah naik lift yang angka 13 misalnya. Oke. Pak Rais, ini menyambung dengan pertanyaan Ibu Hera, ini dihubungkan ke semua ya Pak Rais. Karena ada orang yang mengatakan seperti rumah menghadap ke sisi tertentu. Atau tusuk sate. Atau misalkan kalau orang menikah kan biasanya ada primbon-primbonnya tuh harus dihitung. Atau mungkin juga ukuran pintu rumahnya, tinggi rumahnya berapa, apakah itu berpengaruh? Psikologis untuk yang bersangkutan berpengaruh. Yang percaya maksudnya? Yang percaya. Ya kan dia, buktinya dia lakukan itu karena dia percaya. Tetapi dari segi ajaran agama yang menentukan Tuhan. Walaupun Anda kumpulkan sekian banyak hal yang orang anggap sial, tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Walaupun Anda kumpulkan sekian banyak hal yang orang anggap faktor kemunjuran, tidak akan terjadi kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi kembalinya kepada Tuhan. Kita beranggapan begitu jadi mustik ya. Iya, jadi mustik. Caca, silakan bertanya lagi. Aku mau nanya lagi nih, Pak Quraiz, mungkin dari tadi kan kita udah ngebahas beberapa hal tentang ajaran agama dan juga golongan gitu. Bagaimana sih sekarang nih, mungkin aku mau akikan beberapa teman-teman aku gitu yang di luar sana gitu ya. Dia tuh selama ini anak-anak semurahkan lagi berdoa, ya Allah dekatkanlah kami dengan jodoh kami gitu. Tapi justru orang-orang yang dideketin, orang-orang yang keimanannya berbeda gitu. Jadi kadang-kadang dia suka nanya, emang berarti itu jodoh aku gitu? Tapi gimana ya gitu? Gimana ya menurut Pak Quraiz memandang itu? Ya, dekatkanlah aku. Bagus. Tapi berdoa aja, silahkan. Tetapi begini. Kalau itu jodohnya, karena yang mendekat itu ternyata beda agama, atau mungkin juga tidak baik sifatnya. Yang jelas Allah selalu menghendaki kebaikan buat, sehingga jangan duga bahwa kalau Anda berdoa dekatkan itu kepadaku ya Allah, lantas dia berbeda agama, itu izin Tuhan bukan ridhonya. Saya beri ada contoh izin dan riba. Ada seorang ingin menikah dengan orang yang berbeda agama. Dia minta izin pada orang tuanya. Orang tuanya sebelum ini sudah berkata, pokoknya nak kamu pilih aja siapa yang kamu suka, saya setuju. Ya? Ini dia rasa, pak saya sudah dapat yang saya mau kawin ini. Kata orang tuanya itu nggak boleh tuh ini. Terus anaknya mendesak, tidak. Akhirnya ayahnya berkata, oke deh kalau begitu terserah kamu, saya izinkan, tapi saya tidak setuju. Oke. Persetujuan itu ridha, izin itu belum tentu sama dengan persetujuan. Nah, Allah mengizinkan, tapi dia tidak ridha. Allah mengizinkan adanya keburukan. Kalau tidak ada keburukan. Iya kan? Ya. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan ini kecuali atas izin Allah. Ada sistem yang ditetapkan. Tetapi ada yang diridhoinya, ada yang tidak. Jadi jangan lantas berkata, saya berdoa ini tidak. Kalau mau menikah, kayak mau diridhoi Allah, carilah yang sebanyak mungkin memiliki persamaan dengan Anda. Sebanyak mungkin. Saya tidak bicara soal agama saja, budaya pun. Buat bibit bebet itu perlu ya. Budaya pun, tingkat pendidikan pun, usia pun. Mau satu orang tua 70 tahun, 80 tahun mau kawin dengan gadis umur 25 tahun. Itu tidak, itu merana. Iya ya kan? Nanti kita bahas itu pada kesempatan yang lain, karena pembahasan itu menarik sekali, satu episode sendiri itu. Kita masuk pada kesimpulan, kita masuk gitu. Dalam kesimpulan saya kira yang pertama, kesimpulan kita yang pertama, bahwa agama-agama menuntun agar kita di samping memperhatikan jiwa juga memperhatikan fisik kita, menganjurkan bukan hanya manusia biasa, rasul-rasul pun hendaknya makan makanan yang bergizi. Jangan melupakan kemanusiaannya yang terdiri dari itu yang pertama. Yang kedua, agama-agama yang diturunkan Tuhan prinsip-prinsipnya sama. Semua, bahkan prinsip-prinsipnya kita bisa lebih rinci lagi, dalam akidahnya sama, dalam syariatnya sama, dalam akhlaknya sama. Semua menganjurkan hormat pada orang tua, semua menganjurkan jangan bohong, semua menganjurkan ciptakan kedamaian. Sama semua agama seperti itu. Yang ketiga, mungkin kesimpulan yang kita bisa ambil bahwa perbedaan adalah keniscayaan. Tidak bisa Anda jadikan semua orang sama. Itu adalah kehendak Tuhan. Dan jika Anda memaksakan agar perbedaan itu dihapus, maka Anda bukan saja melakukan sesuatu yang mustahil, tetapi juga mengakibatkan kekacauan di dunia. Selanjutnya saya kira kita lihat bahwa ada kelompok-kelompok manusia dari berbagai agama yang terlalu fanatik, yang sikapnya tidak menerima toleransi. Orang-orang yang semacam ini, kalau sudah dinasehati, sudah diajak, harus ingat bahwa suatu ketika mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Yang terakhir yang saya ingin katakan bahwa kita dituntut untuk takut dan kagum kepada Tuhan. Bukan cuma takut, takut dan kagum kepadanya. Kita dituntut untuk mempercayai setelah mempelajari ayat-ayatnya, baik ayat-ayat yang tertulis maupun ini. Kita dituntut untuk menghindari kemusyrikan, dan kemusyrikan itu banyak, antara lain percaya angka 13. Itu kemusyrikan kecil karena merasa angka ini yang mempengaruhi, padahal tidak ada. Kita dituntut untuk selalu berhati-hati di dalam bertindak. Campurlah perasaan Anda antara harap dan takut. Dan terakhir, kita dituntut untuk berlomba dalam aneka kebajikan. Jangan hanya pada satu kebajikan. Saya kira itu yang diinginkan. Baik, terima kasih Pak Quraish untuk kesempatannya. Nah, Caca, Mama Hera, terima kasih. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.